Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ikraran bi wa tauhida. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi wa sallama tasliman kathiran amma ba'd. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita dari nikmat demi nikmatnya, diberikan kepada kita dari nikmat iman Islam, nikmat ketakwaan, nikmat kesehatan, kesempatan, kekuatan serta kemauan, sehingga dengan nikmat itu semua kita dapat melangkahkan kaki kita di tempat ini, dilembutkan hati kita, dilapangkan dada kita, dimudahkan untuk duduk di majelis ilmu, mendengarkan dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dibacakan kepada kita semua. Alhamdulillah, kita akan kembali melanjutkan dari pelajaran kita Sifatul Zawjati Salihah, sifat-sifat dari seorang istri yang salihah. Kitab yang ringkas ini merupakan karya dari Asy-Syaikh Dr. Abdul Razzaq Ibn Abdul Muhsin Al-Badar hafidhahum Allah Ta'ala, dan alhamdulillah kita telah membaca dari sebahagian, dari awal dari karya beliau ini. Kita telah mengambil dari faedah yang amat agung, ada kaidah yang disebutkan kepada kita semua bahasanya seorang hamba, apakah dia dari seorang pemuda atau pemudi, dari seorang lelaki atau wanita, maka tatkala dia menginginkan kebaikan dan perbaikan dalam hidupnya, maka harus dia yakini bahasanya perbaikan dan kebaikan itu merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, taufik darinya. Ini telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tatkala seorang hamba meyakini hal tersebut, maka ini akan memberikan motivasi kepada dirinya untuk senantiasa meminta, mengharap, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hatinya, dilembutkan hatinya, agar mudah untuk menerima dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala, hidayah darinya, dari Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, bahasanya seorang hamba di dalam kehidupannya tatkala dia berusaha agar dia di atas kebaikan dan di atas perbaikan, maka hendaknya lah dia menempuh dari sebab-sebabnya. Harus ada usaha, mujahadah, semangat yang harus dia jalani dalam kehidupannya. Jangan seorang itu dia hanya bermalas-malasan saja, tidak mau belajar, tidak ingin duduk bersama orang-orang yang bisa mengajarkan ilmu agama kepadanya. Jelas ya? Kemudian diingatkan kepada kita semua bahasanya perbaikan dan kebaikan yang menjadikan seorang hamba itu berjalan di kehidupan dunia ini di atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus memegang dari dua perkara yang merupakan asas dan dasar pijakan dalam kehidupan seorang hamba di dunia ini. Yang pertama adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seluruh dari kebaikan dan hal-hal yang mengarah kepada perbaikan, maka dasar pijakannya adalah Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seluruh manusia menganggap hal itu adalah hal yang terbaik, tapi Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahasanya hal itu adalah dari keburukan yang harus dihindari, tidak pantas dari seorang muslim dan muslimah bersifat dengannya, maka hendaknya lah dia mendahulukan dari ucapan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Jelas ya? Karena ucapan manusia tidak akan menjadi penolong atau pembela kita di hari kemudian di negeri akhirat. Kemudian dari kaidah yang ketiga bahasanya dasar dari seluruh ketaatan dan keutamaan dan kesempurnaan dasarnya adalah tatkala seorang hamba dia mewujudkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupannya di dunia ini. Dan ini semua adalah kaidah yang amat agung yang hendaknya seorang hamba berpegang teguh di atasnya. Dia menjadikan sebuah prinsip dalam kehidupannya. Dia pegang hal tersebut sampai kematian itu datang menjemputnya. Maka inilah yang akan menjadikan hamba tersebut berada di atas kebaikan. Kemudian pada pertemuan yang sebelumnya kita juga telah menyebutkan dari penjelasan atau uraian dari Syekh Hafidzallahu taala, kata beliau, wa awwalu ma abda'u bihi ma jaa fi surati an-nisa fi dzikri sifati az-zawjati as-shalihah. Dan yang pertama kali yang beliau mulai untuk menyebutkan dari sifat-sifat dari istri yang salihah, beliau mengambilnya dari surah An-Nisa, tepatnya di ayat yang ke-34. Qala Allah Ta'ala, fas-salihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi bima hafidallah. Nah, ini telah berlalu dari penjelasannya. Ayat yang mulia ini memberikan kepada kita pelajaran yang berharga. Bahasanya seorang wanita yang salihah harus ia memperhatikan. Bahasanya ada dua hal yang amat dituntut di dalam dirinya. Yang pertama, bagaimana dia menjaga hubungan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bagaimana dia melayani dari suaminya. Jelas ya? Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat yang mulia ini, fas-salihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Maka ayat yang pertama fas-salihah atau penggalan potongan ayat yang pertama, fas-salihat qanitat. Maka wanita-wanita yang salihah, yang qanitat, yang tunduk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, continue di dalamnya istimrar terus menerus, ya, hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Kemudian yang berikutnya hafidhat, mereka adalah wanita-wanita yang mampu menjaga kesucian dirinya dan kehormatan dirinya dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk mereka. Jelas ya? Maka ini adalah dua hal. Yang pertama tadi, bagaimana dia berusaha agar menjadikan dirinya sebagai wanita yang salihah, yaitu dengan cara dia tunduk dan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, hafidhat. Bagaimana dia menjaga dari dirinya jangan sampai dia terjatuh kepada hal-hal yang bisa membawa dirinya kepada celaan dari hal-hal yang jelek, sehingga dia digolongkan sebagai wanita yang tidak bisa menjaga dari kehormatannya, kemuliaan dirinya. Maka dia menjaga bagaimana hak dari suaminya. Jelas ya, dia perhatikan hal tersebut. Maka ini adalah dari ayat yang mulia yang menjelaskan bagaimana dari keadaan seorang wanita yang salihah. Dia menjalankan kehidupannya di dunia ini, dia perhatikan hak Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya, dan yang kedua dia perhatikan hak suaminya kepada dirinya. Ini jelas ya. Kemudian dari penjelasan beliau yang berikutnya, jadi kita akan baca ya. Ada yang punya apa namanya PDF? Kalau ada yang punya bisa dilihat. Kata beliau hafizahullah ta'ala, wa hadha yudhakkiruna bima ashartu ilaihi qabla qalilin ana as-salah wa s-salat kullahu bitawfiqillahi wa taysirihi wa awnihi wa tashilihi. Kata beliau hafizahullah ta'ala, dan ini dari apa yang telah berlalu ya, ini mengingatkan kepada kita semua dengan apa yang telah beliau isyaratkan sebelumnya, bahasanya perbaikan bimbingan itu semuanya dengan taufik Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kemudahan darinya pertolongan dan kelancaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya, ya, seorang hamba tatkala dia ingin menjaga hubungannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dia tunaikan dari kewajiban-kewajiban yang diperintahkan padanya, dan dia jauhi dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia harus meyakini bahwasanya yang bisa menjadikan dirinya untuk menjadi wanita yang salihah, maka itu semua dari taufik bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Kemudian dia dapat memperhatikan dari hak-hak dari suaminya, ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Jelas ya. Maka ini juga semua dari bimbingan pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jelas ya. Jadi semuanya kembali kepada kaidah yang telah kita sebutkan, bahasanya hidayah, ya, seorang itu dia berada di atas kebaikan, itu semua dari Allah subhanahu wa ta'ala yang menyebabkan dirinya bisa berada di atas kebaikan tersebut. Jelas ya. Oleh sebab itu dalam surah Al-Fatihah Allah subhanahu wa ta'ala terus memerintah kita agar kita senantiasa memohon hidayah darinya. Ihdina siratal mustaqim, ya Allah tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Jelas ya. Ini paling tidaknya 17 kali diulangi dalam kehidupan kita sehari dalam semalam, di luar dari sholat-sholat sunnah kita yang mungkin lebih banyak lagi, agar kita senantiasa memohon hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita sudah baik, sudah mengenal Islam, ya, kita sudah mengenal dari sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi terkadang ada hal-hal yang berat untuk kita laksanakan dalam kehidupan kita, maka kita perlu hidayah yang berikutnya. Jelas ya. Maka kita terus memohon kemudahan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala agar kita mampu melaksanakan dari perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang diberikan kepada kita semua, yang diwajibkan kepada kita. Ya, terkadang ada ya, seorang hamba dia telah mengenal Islam, kemudian dia telah mengenal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi ada perkara-perkara yang sulit untuk dia tinggalkan. Dia paham, dia mengerti bahasanya itu sebuah dosa dan pelanggaran. Jelas ya. Tapi dia sulit untuk meninggalkan hal tersebut. Nah, mungkin di antara kita atau kaum muslimin yang lainnya, dia mungkin masih dia senang untuk apa namanya mendengar dari musik atau yang lainnya. Jelas ya. Maka ini semua dari pelanggaran dosa. Jelas ya. Mungkin dia sulit untuk meninggalkan hal itu, maka dia terus meminta hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah diberikan petunjuk yang lainnya, dia kenal sunnah, dia bisa laksanakan dari amalan-amalan kebaikan, tapi ada hal-hal yang lain, dia sudah tahu ilmunya, ini sebuah dosa dan maksiat, tapi sulit untuk dia tinggalkan hal tersebut, maka dia butuh hidayah, kemudahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berada di atas jalan yang lurus. Jelas ya? Mungkin ada di antara kita yang masih bakar uang, ya, suka bakar-bakar uang. Ini juga harus banyak memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya masih suka merokok ya. Dia terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah. Dia tinggalkan hal tersebut. Jelas ya? Kemudian kata beliau hafizallahu taala, يدخل في قوله سبحانه وتعالى قانتات حفظ المرأة لفرائض الإسلام وواجبات الدين dan terkandung di dalam ayat Allah سبحانه وتعالى yang telah kita sebutkan فصالحات قانتات قانتات adalah penjagaan dari seorang wanita kepada kewajiban-kewajiban yang telah diwajibkan kepada dirinya. Jelas ya? Dia dengarkan ayat fasholihatu qanitatun. Dia bersifat dengan sifat-sifat yang baik, yang salihah. Jelas ya? Dia perbaiki sifatnya, tapi jangan dia tinggalkan dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya. Jangan dia terlantarkan dari hal tersebut. Jelas ya? Harus dia laksanakan dari apa yang merupakan kewajiban pada dirinya. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, wa qad jaa fi hadzal ma'na ahadithu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam minha marwah ibnu hibban fi sahihi min hadits abi hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha وَأَصْنَتْ فَرْجَهَا وَطَاعَتْ بَعْلَهَا دَخَلَتْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, dan sungguh telah datang dalam penjelasan dari ayat ini hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya kata beliau apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya, dan ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Kata beliau hari ini hasan li ghairi. Jelas ya? Kalau ya ini baik juga untuk jelaskan sebenarnya ya, karena banyak istilah-istilah yang kadang kita kurang paham. Enggak apa-apa saya jelaskan sedikit untuk apa namanya? Pengetahuan. Hadis itu kalau di kalangan para ulama yang terdahulu hadis itu cuma dua. Hadis sahih dan hadis dhaif. Kalau dia tidak hadis sahih masih pasti dia hadis dhaif, lemah. Jelas ya? Kemudian para ulama yang belakangan mereka lagi membagi untuk memudahkan. Ada hadis hasan. Jadi ada hadis sahih dan ada hadis hasan dan ada hadis dhaif. Hadis sahih itu dia terpenuhi padanya syarat-syarat sehingga dia dikatakan hadis sahih. Jelas ya? Kalau dia hadis sahih, yang pertama ittisalu sanad, harus bersambung sanadnya. Jelas ya? Dari Al-Imam Al-Bukhari misalnya diriwayatkan dari gurunya, bersambung terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada keterputusan dalam sanadnya. Ini namanya ittisalu sanad, harus bersambung sanadnya. Jelas ya? Kedua, lam yusadda au yu'al, tidak boleh ada syad dalam riwayatnya. Tidak boleh ada yang menyelisihinya rawi yang lebih kuat dalam rentetan dari perawi hadis yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi ini tidak boleh menyelisihi rawi yang lebih kuat daripada dia. Kemudian lam yu'al, tidak boleh ada cacat pada riwayat tersebut. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, dia harus kuat dalam bobotnya. Hafalannya itu harus kuat, baik dari sisi dia mengingat dari riwayat itu atau dari sisi dia punya kitab yang dengannya dia meriwayatkan hadis-hadis dari guru-gurunya. Jelas ya? Maka ini dari syarat dari hari sahih. Kalau dia hari hasan, dia bersambung sanadnya, tidak ada syad yang menyelisihinya, tidak ada illah, ya, hanya saja ada rawinya yang ringan bobotnya, dalam artian hafalannya itu dia di bawah derajat hafalan dari rawi-rawi yang sahih. Jelas ya? Nah, kalau selain dari itu, maka dia adalah hadis yang dhaif. Nah, para ulama kemudian membagi lagi. Hadis sahih ada dua. Ada sahih li ghairihi. Ada sahih li dhatihi. Jelas ya? Kalau dia hadis sahih li dhatihi, dia dengan sanadnya sendiri, itu dia sudah sahih. Tapi dia kalau kita temukan dalam kitab, ada bisa, biasanya sahih li ghairihi. Dia sahih karena sebab hadis yang lainnya, jalan-jalan riwayat yang lainnya. Jelas ya? Dia asalnya hadisnya hasan, kemudian datang hadis hasan yang berikutnya saling menguatkan, sehingga dia naik derajatnya menjadi sahih li ghairihi. Jelas ya? Demikian pula hadis hasan li ghairihi. Jelas ya? Ada hadis yang dhaif, ada hadis yang dhaif, dhaif tambah dhaif, dia bisa berubah menjadi hasan li ghairihi dengan adanya indikasi yang kuat, sehingga dia dikatakan hadis yang hasan dari hadis-hadis yang lemah itu. Tapi ini kaidah tidak mutlak. Bisa saja hadis dhaif tambah hadis dhaif semakin menguatkan hadis itu lemah. Tapi bisa saja hadis dhaif tambah hadis dhaif bisa menaikkan derajatnya menjadi hasan, tapi karena sebab yang lainnya. Nah, ini sekilas tentang istilah-istilah yang sering kita jumpai dalam kitab-kitab dari para ulama kita. Jelas ya? Ya, kita kembali dari apa yang dijelas oleh beliau di sini. Apa yang disebutkan dalam ayat tadi ada juga maknanya dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam sahihnya. Ya. Tapi hadis ini hasan li ghairihi. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Bahasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berucap, "Idza shallatil mar'atu khamsaha." Apabila seorang wanita dia salat 5 waktu, dia menjaga dari salat 5 waktunya. Wa shamat syahruha. Kemudian dia berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadan, kecuali ada udzur ya. Jelas ya, bulan Ramadan. Ya, sebentar lagi kita akan berjumpa dengannya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka dari hal yang baik, ya, seorang itu harus mempelajari dari hukum-hukum yang terkait dengan bulan Ramadan agar dia punya bekal untuk melaksanakan dari puasa di bulan Ramadan. Kemudian yang ketiga, wa hasanat farjaha. Kemudian wanita tersebut menjaga dari kemaluannya. Wa ta'at ba'laha dakhalat min ayya bawabil jannati sya'at. Jadi perhatikan ya. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang wanita dia menjaga salat 5 waktu. Kalau kita sudah punya istri, maka kita wajib untuk memerintahkan istri kita untuk menjaga sholat 5 waktunya. Jelas ya? Ini untuk kebaikan untuk dirinya. Jadi seorang wanita juga, kalau suaminya memerintah kepadanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu, jangan dia bermalas-malasan. Jangan dia suka mengundur-undur waktu. Jelas ya? Apabila seorang wanita, dia sholat 5 waktu. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian dia menjaga dari kemaluannya. Kemudian yang keempat, dia mentaati suaminya. Dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at. Maka dia akan masuk ke dalam pintu-pintu surga dari pintu manapun yang dia kehendaki. Jelas ya? Ini keutamaan dari istri yang salihah. Hanya empat saja dari hal yang harus dia tunaikan. Dia salat lima waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya. Kemudian yang keempat, taat kepada suaminya. Kalau dia laksanakan empat hal ini, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu mana yang dia kehendaki, yang dia senangi, yang dia sukai. Jelas ya? Ini kemuliaan, anugerah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang wanita itu jangan dia berputus asa, berkecil hati. Banyaknya dari hal-hal yang biasa memberatkan dirinya. Kadang dia datangi dengan tamu yang sering datang tiap bulan. Maka dia bersabar. Harus dia belajar ilmunya. Jelas ya? Di bulan suci Ramadan, kadang dia memperhatikan suaminya. Kemudian dia juga berpuasa, melayani suaminya, anak dan istrinya. Ini memang hal yang berat. Kalau dia terus berusaha dengan baik, maka ini kemuliaan untuk dirinya. Kemudian dia menjaga kemaluannya tatkala suaminya tidak berada di sisinya, maka dia harus memperhatikan dari hal-hal tersebut. Jangan sampai dia terjatuh di dalam perzinaan. Kemudian yang keempat, dia taat kepada suaminya. Kalau dia laksanakan empat hal ini, maka dia akan masuk ke dalam surga dari pintu manapun yang dia sukai. Kemudian kata beliau, hafizallahu taala, warwal Imam Ahmad fi musnadi. Al-Imam Ahmad meriwayatkan dalam musnadnya min hadis Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu ini dari apa? Sahabat yang mubasysyirina bil jannah. Dari 10 orang sahabat yang dikhabarkan masuk ke dalam surga. Jelas ya? Ada yang hafal syairnya? Hah? Hah? Nanti dituliskan. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafidat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Ini mirip ya riwayatnya. Apabila seorang wanita dia salat lima waktu, kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, kemudian dia menjaga kemaluannya dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Jelas ya? Dari pintu-pintu surga. Ya, pintu surga ada berapa? Hah? Siapa yang tahu? Pintu surga itu ada 8. Pintu neraka itu ada berapa? Ada 7. Ya? Maka seorang wanita dia perhatikan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan untuk dirinya. Kalau kita perhatikan apa yang disebutkan dalam dua riwayat ini, itu berkesesuaian dengan ayat dalam surah An-Nisa. Yang pertama, idza shalatil mar'ah khamsa wa shamat shahraha wa hasanat farjaha. Pada hadis yang berikutnya, wa ata'at zaujaha. Ini semua atau wahafidat farjaha, ini semua kaitannya dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Dilaksanakan salat dan berpuasa di bulan Ramadan. Jelas ya? Kemudian yang berikutnya, wahafidat farjaha wa ata'at zaujaha, ini kaitannya dengan hak dari suaminya. Sebab itu dalam ayat dikatakan fasholihatu qanitatun hafidatun lil ghaibi ma hafidallah. Sebab itu ini mirip ya. Jelas ya, dia laksanakan sholat lima waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan. Ini dari sifat dari istri yang salihah, dia menjaga apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada dirinya. Kemudian yang berikutnya, dia menjaga kemaluannya, dia taat kepada suaminya. Inilah dari hal-hal yang berkaitan dengan suaminya. Ini jelas ya. Kemudian kata beliau hafizallahu taala, fahani'an lil mar'ati al muslimah bi hadzal maw'udi al karim al fadl al amin wal khair alladhi wa'adahu Allah subhanahu wa ta'ala bihi a'malun arba'atun ta'udhu al mar'atu ala asabi'il yad al wahida wa laysa ala asabi'il yadayn a'malun arba'atun idha hafadat 'alayha yuqalu laha yawmal qiyamati udkhulil jannata min ayyi abwabi khashi'ti. Kata beliau, maka ini dari sebuah kegembiraan, kebahagiaan bagi seorang wanita yang salihah, wanita muslimah, dengan janji yang amat mulia ini dan keutamaan yang menyeluruh, kebaikan yang Allah subhanahu wa ta'ala janjikan kepadanya. A'malun arba'atun, hanya sekedar empat amalan saja. Jelas ya? Ta'udhul mar'atu ala sabi'il yad al-wahida, yang seorang wanita dia hitung dengan satu tangannya saja, cuma empat saja. Jelas ya? Yang pertama tadi sholat lima waktu dia jaga, kemudian yang kedua berpuasa di bulan Ramadan, kemudian yang ketiga menjaga kemaluan, kemudian yang keempat taat kepada suaminya. Cuma empat saja, satu tangan saja dia hitung, ya sedikit sekali ya apa yang harus dia jaga dalam kehidupan berkaitan dengan hak Allah SWT, kewajiban untuk dirinya dan hak dari suaminya dia jaga, dan berkaitan dengan kehormatan dan kemuliaannya. Jelas ya, cuma empat hal saja, tidak perlu dia gunakan dua jari untuk menghitung dari kewajiban-kewajiban tersebut. Ini kemudahan untuk para wanita. Kapan dilaksanakan hal itu, maka dikatakan kepada dirinya, masuklah engkau ke dalam surga dari pintu manapun yang engkau kehendaki. Jelas ya? Kemudian kata beliau, alaysa haqiqan bil mar'ati nasihati li nafsiha an tu'na bihadhi al-awsafi wa an tatahamma bihadhi al-khilali wa an tuwadhiba ala ada'i hadhi al-a'mal hifdhuha li salatiha wa hifdhuha li siyamiha wa hifdhuha li farjiha wa hifdhuha li huquqi zawjiha li tanala hadha al-wa'd al-mubarak wal khair al amin fa yuqawla yawm al qiyamah udkhulil jannata min ayyi abwabiha syi'ti. Kemudian kata beliau, alaysa haqiqan bil mar'ati nasihati li nafsiha an tu'na bi hadhihi al awsaf, maka alaysa haqiqan, bukankah ini dari hal yang harus diwujudkan dari seorang wanita nasiha, inasiha, yang dia menginginkan ya anus nasihat pada jiwanya untuk dia memperhatikan dari sifat-sifat yang mulia ini. Jadi kalau seorang wanita ingin dia bersifat dengan sifat yang soliha, maka dia perhatikan dari ayat Al-Quran yang telah kita bacakan dan hadis-hadis Nabi SAW yang telah kita sebutkan tadi. Dia perhatikan hal itu, jelas ya. Dia pelajari, jangan sampai ada celah yang dia bisa jatuh atau terjatuh di dalamnya. Dia perhatikan dengan baik. Dia sudah tahu hanya empat saja, maka dia pegang hal itu, dia terus menerus jaga dalam kehidupannya. Kemudian dia pelajari hal apa yang bisa menjadikan dirinya kurang dari memperhatikan dari hak-hak tersebut. Jelas ya. Wa antuwa tiba ala adai hadil amal, dan dia terus menerus tekun perhatian untuk menjaga dari amalan-amalan itu. Yaitu hifdhuha li salatiha, dia menjaga dari salatnya. Wa hifdhuha li siyamiha, dia menjaga untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kalau ada tunggakannya, maka dia berusaha untuk menggantinya. Jangan sampai datang lagi bulan Ramadan yang berikutnya, padahal dia masih ada tunggakan puasa yang belum dia bayar atau dia tunaikan. Wa hifdhuha li farjiha, dia jaga dari kehormatannya, kemuliaannya, kemaluannya. Wa hifdhuha li huquqi zawjiha, kemudian dia menjaga dari hak-hak dari suaminya. Jelas ya? Ya, kalau kita perhatikan di masa ini ada istilah-istilah baru, dan saya juga baru beberapa hari tahu ada katanya istilah pelakor, ya, perebut laki orang, ya, itu karena seperti itu keadaannya, tidak memperhatikan hak Allah subhanahu wa ta'ala, kewajiban yang diwajibkan kepada dirinya, tidak pandai menjaga kehormatannya. Jelas ya, sehingga ada peluang-peluang yang mengarah ke arah yang tidak baik. Jelas ya? Kalau dia sibuk, ya, dia menjaga sholat lima waktu, dia tunaikan dari sholat-sholat sunnah, kemudian dia tunaikan dari puasa yang sunnah, dia sibuk untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada celah untuk setan itu masuk ke dalam dirinya sehingga dia dijerumuskan kepada hal-hal yang tidak baik. Apalagi tatkala suaminya tidak berada di rumahnya. Nah, ini lebih berat lagi untuk seorang wanita. Jelas ya? Lebih berat lagi untuk seorang wanita. Dia tidak pandai jaga kehormatannya sehingga dia membuka pintu-pintu yang orang lain itu bisa masuk ke dalam hal-hal yang sepantasnya tidak boleh untuk dia masuk ke dalamnya. Jelas ya? Apalagi sekarang ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram. Ya, wanita dengan bangganya kalau suaminya pergi, dia posting apa di Facebooknya, suamiku lagi keluar. Nah, ini dibaca oleh orang yang rusak akalnya. Wah, keluar suaminya, ini kesempatan ini. Akhirnya dia cari jalan bisa masuk. Jelas ya? Ini semuanya apa dari celah-celah yang kadang kita tidak pikirkan, tapi dipikirkan oleh orang yang rusak akalnya. Jelas ya? Oleh sebab itu jaga dari keluarga kita, anak kita, ya, istri-istri kita, istri-istri kita kalau sudah ada dua ya, kalau masih satu masih istri ya, jaga istrinya, jangan biarkan apa dia membuka dari pintu-pintu yang tidak baik. Jelas ya? Ini banyak ya di media sosial. Jelas ya? Kita jaga dari hal itu. Dia posting dengan bangganya, suami saya lagi berlibur misalnya, atau ada tugas kerja satu bulan. Ini banyak apa? Banyak setan yang mengarahkan kepada hal-hal yang tidak baik. Harusnya semakin dia ditinggal oleh suaminya, mungkin ada hal-hal yang memang perlu untuk dia laksanakan suami dari kewajiban yang berkaitan dengan pekerjaannya harus dia laksanakan, maka harusnya dia lebih pandai lagi menjaga, menutupi dirinya. Jelas ya? Itu sudah dari ciri dari seorang wanita. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qurna fi buyutikunna." Hendaknya seorang wanita itu dia menetap di rumah-rumahnya. Sekarang memang dia menetap di rumahnya. Tapi tingkah lakunya itu berjalan di mana-mana. Ya, masuk di apa namanya? Di Facebooknya orang lain, di Instagramnya orang lain. Lihat, ya memang, ya saya sudah berada di rumah saya. Tapi dia posting apa yang berada dalam rumahnya. Akhirnya apa? Jadilah dia seorang wanita yang bergentayangan di Facebook. Nah, ini hal yang tidak baik. Laki-laki juga jangan begitu. Ya, laki-laki juga jangan seperti itu. Harus saling menjaga. Kemudian kata beliau di sini, "Inna asasa shalah fil mar'ati salahuha ma'rabbiha." Asas dari pondasi dari kebaikan seorang wanita adalah bagaimana dia memperbaiki dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala Rabb-nya. Dia sibukkan dirinya dengan kebaikan demi kebaikan, ibadah, ketaatan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya. Oleh sebab itu sudah diingatkan taufik, hidayah agar seorang itu dia berada di atas jalan yang lurus sehingga dia selamat dari godaan syaitan, dari syahwat, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala taufik darinya. Jelas ya? Sebabnya banyak. Dengan dia beribadah itu sebab hidayah sehingga dia dikokohkan, dikuatkan di atas kebaikan. Bi husni taatihi, dengan dia taat kepadanya. Wa husni taqarrubi ilaihi, dengan dia memperbaiki ibadahnya, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal muwadabati ala ibadihi, dan dia tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna hadha shalah wa tilka istiqamah hiya sirrun sa'adati wa sirru falahiha wa sirru tawfiqiha fi hayati kulliha bima bidzalika hayatiha zawjiyah wa salahi auladiha wa dhurriyyatiha wa aisyha ala aisyal mubarak al hani'ah. Kata beliau di sini, fa inna hadha shalah, maka kebaikan dari seorang wanita istri yang salihah dan keistiqomahan dia dengan kebaikan tersebut ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menjaganya, itu merupakan rahasia dari kebahagiaannya. Jelas ya? Rahasia dari keberuntungannya. Jelas ya? Kebaikan untuknya dan rahasia dari datangnya taufik Allah Subhanahu wa taala, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya dalam kehidupannya, pada seluruh dari aktivitas yang dia laksanakan dalam kehidupannya. Jelas ya? Yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangganya, yang berkaitan dengan kebaikan anak-anaknya, kemudian keturunan-keturunannya, kehidupannya yang membawa keberkahan dan kebahagiaan. Jelas ya, kalau seorang ingin baik anak dan keturunannya, maka dia perbaiki juga dirinya. Jelas ya, jangan dia hanya berharap anak-anaknya saja yang baik, sementara dia tidak mau memperbaiki dirinya. Jelas ya? Masih ada waktu? Hah? Apa? Berapa? 5 menit lagi. Rasulullah itu kata beliau, walihada kana muta'akkidan ala man aradat li nafsi al-khaira. Oleh sebab itu ini merupakan hal yang sangat ditekankan, yang menguatkan seorang hamba, seorang wanita, kalau dia menginginkan kebaikan pada dirinya. Wa muta'akkidan ala awliya'il umur alladzina yuhibbuna li banatihim al-khaira ayunashi'unahunna ala salahi wal istiqamati wal muhafadati ala al-ibadati wal inayati bi faraidil islami wa siyama salawat al-khams wa siyama syahr ramadhan wal bu'du an kulli ma yu'athiru fi iffatil mar'ati wa syarafiha wa huwa ma ja'a bayanuhu fi hadzal hadits bi qalihi wa hafidat farjaha. Kemudian kata beliau, dan ini merupakan hal yang ditekankan bagi siapa yang memiliki kewajiban pada hal-hal tersebut, perkara-perkara itu, orang tua ya, seorang ayah, apakah dia seorang lelaki, dia punya saudari perempuan, maka dia harus memperhatikan hal itu, yang dia cinta agar anak-anaknya tumbuh di atas kebaikan, di atas istiqamah, dan menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia punya perhatian dalam menjalankan dari kewajiban-kewajiban dalam Islam ini. Terlebih lagi salat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, dan jauh dari hal-hal yang bisa berefek kepada penjagaan kehormatan dan kemuliaan dari seorang wanita itu. Jelas ya? Maka siapa yang memiliki tanggung jawab, yang dia cinta agar anak-anaknya, keturunannya dari wanita, dia bisa baik, maka dia menjaga hal ini. Jelas ya? Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maja'a bayanuhu fi hadzal haditsi biqali wa hafidat farjaha. Dan apa juga yang datang penjelasan dalam hadis ini, wa hafidat farjaha, dan dia menjaga dari kemaluannya. Jelas ya? Nah, maksudnya dia menjaga dari sebab-sebab yang bisa menjerumuskan dirinya ke dalam perzinahan. Jelas ya? Wala taqrabuz zina. Ya, dan janganlah kalian mendekati dari perbuatan zina. Ini lelaki wanita dilarang untuk dia mendekati dari perbuatan zina. Dia jaga dari kemaluannya. Jelas ya? Kemudian kata beliau, wa hifdzul mar'ati li fardhiha amrun yatatallabu minha wa min wali amriha saddal manafidha wal wasa'il allati yakunu bi al-fasad wa yasulu min khilali asyar wa tatada'a min jihatiha al-asam wal iyadu billah. Dan kata beliau, penjagaan dari wanita, dan dia menjaga kemaluannya, adalah perkara yang amat dituntut darinya, dari walinya, orang tuanya, siapa yang memegang dari wanita tersebut atau anak-anak perempuan itu, harus dia menutup dari pintu-pintu atau jendela-jendela yang bisa mengantarkan kepada keburukan. Sarana dan prasarana harus dia tutup. Jelas ya? Ini namanya sadud dari'ah dalam agama kita. Ada kaidah sadud dari'ah, menutup segala pintu celah yang bisa mengantarkan kepada perbuatan yang tidak baik. Dalam Al-Quran Al-Karim dikatakan, wala taqrabuz zina, janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Jadi hal-hal yang mengarah kepada perzinahan itu semuanya ditutup. Jelas ya? Pintu-pintu yang bisa mengarah ke sana, wasilah yang bisa mengarah kepada perbuatan zina, itu semuanya ditutup. Kalau seorang wanita dia menjaga kemaluannya, maka dia jaga kemaluannya dengan cara dia tutup seluruh celah atau hal-hal yang bisa mengantarkan kepada perbuatan zina itu. Jelas ini ya? Mungkin sudah selesai ya? Selesai ya? habis waktunya. Insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Jadi ini semua kalau dia perhatikan, makanya akan menjadikan seorang wanita itu berada di atas akhlak yang baik, adab yang terpuji, dan dia akan menjadi wanita yang salihah. Dia jaga dari perkara-perkara yang tidak baik yang bisa mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, bisa mendatangkan dosa untuk dirinya. Dia jaga hal tersebut. Jelas ya? Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Ada yang mau bertanya? Hah? Sudah ya? Mungkin saya habisin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.